Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala talabil ilmin nafi', a'inna ya rabbana ala talabil ilmin nafi', waj'alna ya rabbana min ulama'ikal amilin wa min tu'atikal mukhlisin wa hsurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzubna ya rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Para perindu ilmu yang manfaat, pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, kami muliakan, kita lanjutkan belajar kita di bawah bimbingan Syekh Hasyim Asy'ari dengan kitab Adabul Alim wal Muta'allimnya. Kita sudah sampai kepada, kita masih di bab adabnya seorang guru dengan ilmunya, halaman ke-66. So, adabnya seorang guru kepada dirinya sendiri. Kita sudah sampai ke poin yang ke-17 dan belum selesai. Termasuk akhlak-akhlak yang baik adalah akhlak yang baik. Kemarin sebutkan karena at-tawakkul. Tawakkul itu berpasrah kepada Allah. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin ila anqal. Wa tawakkulu, dan pasrah, serah kepada Allah. Tapi tawakkul, tawakal yang benar itu pasrah yang dibarengi dengan usaha. Kalau belum berusaha tidak akan disebut sebagai orang yang pasrah. Suatu ketika ada seorang datang. Nabi melihat orang itu datang membawa ontanya. Kendaraannya onta zaman dulu. Sekarang sepeda motor, mobil. Dulu onta. Kemudian orang tersebut membiarkan ontanya begitu saja dilepas. Lalu duduk, datang ke tempatnya Nabi dan duduk bersama Nabi. Lalu Nabi bertanya, "Itu gimana ontamu kok kau biarkan begitu?" Dia berkata, "Tawakal. Saya bertawakal ya Rasulullah." Tawakal, maksudnya aku serahkan kepada Allah. Nabi nekur dan mengingatkan, "I'qil fatawakkal. I'qil fatawakkal. Ikat dulu baru tawakal." Enggak sah tawakal tanpa usaha. Motor taruh pinggir jalan, kuncinya dipasang, tawakal kepada Allah. Enggak sah. Nah, tawakal itu nanti untuk mengundang pertolongan dari Allah. Contohnya seorang penuntut ilmu, enggak boleh lalu berkata, "Saya tawakal nanti jadi alim, enggak jadi alim, saya serahkan pada Allah." Memang betul, alim enggak jadi alim, terserahkan pada Allah. Tapi kita harus usaha menuntut ilmu. Setelah berusaha menuntut ilmu, rajin belajar, membaca, menghafal dan seterusnya, baru sah tawakal. Serah kepada Allah setelah usaha. Kalau tidak, bukan bertawakal. Karena tawakal itu menyerahkan hasilnya kepada Allah setelah usaha. Sehingga orang bertawakal tidak akan kecewa selamanya. Kalau diberi oleh Allah hasil, maka dia bersyukur. Kalau belum, Dia berprasangka baik kepada Allah, mungkin hasilnya esok hari, lusa, atau mungkin akan Allah berikan nanti di akhirat. Karena dia ngerti Allah, kenal Allah. Dan kaidah usaha itu harus ada tawakal. Kita tuh sering lupa bertawakal kepada Allah karena kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Maka makna tawakal itu menghilangkan kesombongan diri. Sering kita buatkan contoh. Dan mungkin sudah diulang-ulang. Tapi biar hafal, gak apa-apa. Seorang ibu yang anaknya sakit. Seorang ibu anaknya sakit. Biasanya karena dia punya duit, punya harta, punya uang. Kalau anaknya sakit, dia bergegas. Dia telpon ke dokter. Sakit panas, demam. Pergi ke dokter. Dokter spesialis telpon. Secara hukum zahir benar dia. Kalau sampai dia membiarkan anaknya sakit begitu saja, alasannya tawakal dibiarkan di rumah, dia membunuh anaknya dia. Wong dia punya duit kok, bukan orang gak mampu kok. Dan bisa telepon ke dokter. Tapi dia membiarkan saja di rumah, satu kampung akan mengatakan, ini ibu bodoh. Ini ibu tidak punya perasaan. Maka seorang ibu yang berakal, berpikir, ya itu tadi. Mendengar melihat anaknya sakit demam panas, dia langsung telepon dokter, pergi ke dokter. Hukum zahir benar cara ini. Cuman siapa di antara ibu-ibu yang dengar suara ini, yang jika anaknya sakit, sebelum dia pergi ke dokter, dia melakukan sholat dua rakaat, mengambil air wudhu, melakukan sholat dua rakaat, memohon kepada Allah. Ini bergantung kepada Allah, ini sering dilupakan di saat orang punya kelebihan. Yang paling sering minta doa kepada ustadz sama kiai, terus setiap malam doa baca sholat, ini biasanya kalau anak-anak yang lagi sekolah itu yang bebel, yang suka gak lulus. Yang sudah diberi kecerdasan oleh Allah, sudah. Padahal bergantung kepada Allah itu harus siapapun. Tanda ketawaduan, jangan sampai kita berubah menjadi orang sombong, cerdas dengan otaknya, lupa kepada Allah. Makanya gabungkan dua cara ini. Usaha lalu serahkan kepada Allah, atau serahkan kepada Allah sambil berusaha. Itulah seorang mukmin yang berusaha. Jangan sampai kita mengandalkan kecerdasan kita. Beres nanti. Beres nanti, beres, beres, beres. Mendahului Allah. Nah, maka tawakal ini penting. Tawakal setelah usaha harus tawakal. Dibarengi kesadaran penyerahan kepada Allah bahwa sebesar apapun usaha yang sudah kita hadirkan tidak akan membawa keberhasilan kalau Allah tidak menghendakinya. Maka menyerahkan kepada Allah ini menjadikan hati lapang. Di saat berhasil dia mudah bersyukur, dan di saat belum berhasil dia tidak kecewa karena ada tawakal di dalamnya. Wattafid kurang lebih maknanya menyerahkan segala hal, keputusan-keputusan kepada Allah. Artinya apa yang berlaku, apa yang tidak lupa, menyerahkan urusannya kepada Allah. Tafid dalam segala aktivitasnya disertakan Allah di dalamnya. Itu tafid. Menyerahkan kepada Allah. Karena dia tidak punya apa-apa. Tidak punya kemampuan kecuali Allah yang kasih. Maka urusan ini aku serahkan kepada Allah. Allah terserah bagaimana Allah. Yang penting aku sudah atur, rapikan, dan seterusnya. Aku serahkan kepada Allah. Tafid. Jadi menyerahkan kepada Allah. Ini sama. Sehingga orang mudah rela dengan apa yang telah Allah berlakukan kepadanya juga. Serahkan kepada Allah. Memperbesar husnudzon kepada Allah. Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Karena Allah tidak perlu untuk zalim. Ngapain? Tidak ada kepentingan Allah atas hambanya. Tidak ada. Bahkan kalau seandainya semua manusia di dunia itu hatinya seperti hati baginda Nabi, baik kayak Nabi semuanya, gak ada yang jahat, enggak akan menambah kebesaran Allah, tidak akan menambah keagungan Allah, karena Allah Maha Agung dan Agung, yang sangat agung. Kalau seandainya manusia berubah kayak Abu Jahal semuanya, tidak akan mengurangi kerajaan Allah, kemuliaan Allah tidak akan bisa berkurang dengan apapun. Wa husnus sarirati, hati yang baik, sarirah itu batin, batin yang benar, batin yang baik. Dan ilmu ilmu nata hati tadi disinggung, sarirah itu batin penuh kasih, memaafkan, memangkas dendam. Ini sarirah batin, maksudnya bersih hati deh gitu loh, bersih hati, menjauhkan hatinya dari bermacam-macam penyakit hati. Kemarin usaha untuk membersihkan beberapa penyakit hati sudah diajarkan sekelumit oleh Syekh Hasyim Asy'ari, menghilangkan riya dan seterusnya. Wa husnul dhanni, membiasakan kita untuk prasangka baik, baik kepada Allah atau kepada hamba Allah. Kebalikannya sifat buruk adalah prasangka buruk. Sifat buruk, prasangka buruk, na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari prasangka buruk dan menjauhkan kita dari orang yang berprasangka buruk. Dan kita harus berlindung dari orang berprasangka buruk, na'udzubillah, paling tidak enak. Prasangka buruk, subhanallah. Dia yakin dengan prasangkanya, capek. Kita menjelaskan sesuatu dengan jelas, dia melihat yang tidak jelas, repot. Itulah orang berprasangka buruk. Mungkin depan kita ada HP, HP dibalik, kan tidak kelihatan. Dan mungkin juga di silent. Temannya suka prasangka buruk, telepon. Tahu HP yang biasa kita pakai adalah ini. Dia telepon. Mungkin pas kebetulan mata kita ngelihat ke HP. Apa perangkat? Sok bener, HP dilihat gak mau ditangkap. Padahal dia dari kejauhan. HP-nya dibalik, padahal gak kelihatan. Dan ini kejadian suatu ketika. Kita silakan, saya gak ngelihat HP-nya. Bohong, gak ngelihat. HP di depanmu. Lah, saya gak tahu. Sombong, kau gak berani, gak mau ngangkat. Astagfirullah. Saya gak tahu, terus gimana dipaksa. Ada model manusia seperti itu. Ya Allah, jauhkan saya dari orang seperti itu. Capek, om, saya tidak tahu. Dan ampuni. Ini sampai kecederaan. Saya tidak ngerti. Sombong kamu sudah begini, sombong semua. Ya tidak tahu. Makanya tidak usah bawa HP lah. Gitu. Coba kalau saya, HP-nya dibalik, saya tidak ngerti. Bohong gede ini. Nah, karena sudah dari dalam hatinya berasang keburuk. Makanya semoga Allah menjauhkan kita dari prasangka buruk dan menjauhkan kita dari orang yang berprasangka buruk. Anda akan capek dengan orang prasangka buruk. Na'udzubillah, pasangan prasangka buruk nyiksa, na'udzubillah. Suami di Jakarta, istrinya di Cirebon. Yang di Jakarta bermimpi, mimpi. Mimpi ngelihat istrinya jalan sama seseorang, mimpi. Oh, bangun langsung. Kamu ngapain ya? Gini. Oh, mimpi. Orang gila dia ngikuti mimpi. Bagaimana tidak dikatakan gila? Dia tidak bisa membedakan alam nyata dengan mimpi. Gila dia. Pasangnya buruk. Oh, di sini istri yang dicerai, gini-gini. Oh, marah-marah. Istrinya nangis di sini. Semoga Allah mengampuni. Model orang kayak begini gimana? Ada lagi satu laki-laki gila. Suka ngaji tapi tidak tahu. Cuman prasangka buruk. Tiba-tiba itu kok ada perasaan dia itu merasa istrinya itu enggak benar. Merasa itu jadikan kenyataan. Setiap saat bertanya, kamu dulu, padahal sudah punya anak, tiba-tiba saja dia punya penyakit. Enggak cukup yang diprasangkai buruk bukan saja istrinya, akhirnya kami semua sak pondok manhaj al-bahjah dianggap diprasangka buruk. Kenapa? Padahal dia juga ngaji di sini. Nah, itu prasangka buruk itu. Istrinya dibilang, "Kamu pernah berzina ya?" "Enggak." "Bohong kamu." Astagfirullah. "Bohong kamu?" "Enggak." "Enggak. Sumpah demi Allah, enggak." Ajib. Bertanya saja dia sudah salah. "Oh, kamu kenapa kok usah prasangka buruknya kuat? Sebelumnya prasangka sudah ada. Cuman semakin kuat," katanya apa? "Kamu kan belajar dari Buya kan? Eh, harus sembunyikan." Jadi dia ngajari bohong nih. "Kamu belajar dari Buya. Harus sembunyikan. Makanya kamu membohong itu." Ajib. Istrinya enggak dibilang bohong. Maunya bagaimana? Gila. Perempuan itu nangis, bingung saya dengan suami saya. "Saya tidak pernah urusan dengan laki-laki Buya." Nah, ini prasangka buruk seperti itu. Jadi semuanya. Jadi semua ini dianggap nanti bersinar. Nah, kalau tidak, ini bohong ini. Karena apa? Sama Buya disuruh menutupi. Najib. Tapi gila, orang gila gitu. Cuman kasihan, saya bisa menolong bagaimana istrinya mau ditolong. Nah, ini sebuah contoh. Dia akan tersiksa dengan seperti itu. Dan kita pun tersiksa dengan orang prasangka buruk. Enggak bisa dijelaskan tentunya. Husnudun. Watajawuz. Cuek. Dengan kesalahan orang. Cuek dengan kesalahan orang maksudnya apa? Gini, jangan gampang tersinggung, jangan nyimpan dendam. Jangan gampang tersinggung, itu tajawus. Dan jangan nyimpan dendam, itu tajawus. Tajawus itu adalah jangan nyimpan dendam, jangan gampang tersinggung. Kalau ada orang bersalah, itu maaf. Tajawus, maafin dia. Tajawus, memaafin. Yes. Hebat. Wa khusnul khuluqi, berusaha untuk khusnul khuluq, berakhlak yang baik. Akhlak yang baik, perilaku lahir atas dasar batin. Khusnul akhlak yang baik itu adalah perilaku lahir, itu akhlak. Tapi harus ada dasar dari batin agar diterima oleh Allah. Sebab akhlak itu hampir kesepakatan manusia berakal. Baik karena Allah atau tidak karena Allah, akhlak itu tetap baik. Kalau kita tegur siapa yang lembut, biarpun itu orang kafir, ateis, tetap itu katanya baik. Betul? Tegur siapa yang baik. Kita nyapa orang. Kita menolong orang. Menurut penjahat pun tetap baik. Sebab akhlak baik itu disepakati akhlak yang baik. Disepakati oleh manusia berakal. Yang baik, ya baik tetap. Biarpun orang itu tidak kenal Allah, tapi ngerti kalau itu baik. Perampok ulung, pencuri nomor satu, punya anak perempuan cantik. Dilamar dua model manusia. Yang satu adalah perampok didikan dia. Yang satu seorang laki-laki yang sangat soleh dan baik. Tidak pernah dia mencuri. Dia tidak pernah berbohong. Tidak pernah ngambil haknya orang lain. Biarpun si sang bapak itu perampok ulung, gak akan milih calon mantu yang perampok juga dia. Pasti terpesona dengan anak yang baik. Biarpun dia penjahat. Nah, tapi dasarnya harus dari batin kalau orang beriman agar mendapatkan pahala dari Allah. Jadi akhlak, kita berakhlak baik dengan sesama bukan basa-basi sosial. Kita berbuat baik sama tetangga hanya biar diperlakukan baik. Bukan. Kita berbuat baik kepada tetangga karena ini perintah agama. Gak ada urusannya dengan dia balas atau tidak. Itu akhlak yang baik karena Allah. Kita berbuat baik dengan saudara bukan karena kita ingin diperlakukan baik, karena perintah Allah. Itu akhlak yang dimaksud di dalam Islam. kisah etika di luar Islam banyak makna basa-basi. Kalau kita bukan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu husnul khuluq yang diajarkan. Inna aktsara ma yudkhilukumul jannata al-akhlaqul hasanatu. Hal yang paling banyak memasukkan ke surga adalah akhlak yang baik. Wa ru'yatul ihsan. Ngerti balas budi. Iru'yatu bisa melihat al-ihsan kebaikan. Mengerti, bisa mengerti, bisa mengerti terima kasih. Ngerti terima kasih. Ihsan itu kebaikan orang. Ru'yatul ihsan, jadi kalau orang berbuat baik kepadanya dia ngerti. Ada orang itu dibaikin tetap gak ngerti dia. Maka sebaik-baik orang adalah yang bisa mengerti kebaikan orang lain. Dan bahkan bukan sekedar mengerti, dia sadar berterima kasih, membalas. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ngerti, orang berbuat baik, dia berusaha untuk membalas kebaikan. Mungkin kita pernah mendengar kalimat, dasar gak tahu diri, gak tahu terima kasih. Nah, itu ya itulah orang yang gak punya ru'yatul ihsan. Gak terima kasih. Menjadi orang yang mudah berterima kasih. Ru'yatul ihsan. Melihat kebaikan orang lain. Lalu kita hadirkan rasa syukur, terima kasih. Kita balas kebaikan dia. Itu akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Diajarkan oleh Al-Quran. Wa syukri ni'mati, kurang lebih itu. Wa syukru ni'mati, mensyukuri ni'mat Allah. Termasuk mensyukuri hamba yang dipilih oleh Allah menjadi sebab sampainya nikmat tersebut kepada kita. Maka dikatakan penegasan lam man lam yashkurin, Nabi menegaskan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak bersyukur kepada manusia tidak bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada manusia ini harus tanda syukur kita kepada Allah. Dan kita harus khusnudan. Bukankah Allah bisa memberikan langsung kepada kita? Kenapa kok harus lewat orang itu? Pasti orang itu punya kelebihan. Kalau tidak punya kelebihan, enggak akan Allah lewatkan rizkiku melalui dia. Maka bisa menghargai orang yang berbuat baik. Baik. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada manusia yang berbuat baik sama kita. Wasyafaqatu ala khalqillahi. Berlembut hati dengan sesama makhluk Allah. Syafaqah lembut hati, penuh kasih. Rajul syafuq atau syafiq, yang penuh kasih hatinya. Lembut, tidak keras hati. Ada orang keras hati. Apa-apa dengan keras. Keras hati. Kalau tidak marah, emosi ya. Dengan bahasa yang tidak menyenangkan, keras hatinya. Tapi syafaqah ini tidak akan tega melihat saudaranya kekurangan. Syafaqah. Tidak akan diam melihat saudaranya lapar. Dan itulah hatinya baginda Nabi SAW. Jangan cuek dengan musibah yang menimpa orang lain. Enggak punya syafaqah kita. Dan itu dipupuk. Dan dibiasakan. Karena kita tidak terbiasa, mungkin setelah itu suatu ketika, karena mungkin itulah kita kurang terbiasa. Biarpun ya, ada suatu itu ada orang mau beli, ibu-ibu sudah tua, mau beli di saat disampai tempat, sepertinya dia akan membelikan untuk anaknya makanan. Setelah tanya harganya, dia ngeliat koceknya, kemudian ditutup lagi dompetnya, lihat dompetnya, ditutup lagi dompetnya dan pergi dia. Apa yang ada di pikiran Anda? Kira-kira, kalau Anda seorang yang syafuq, akan berkata, mungkin ibu itu kehabisan uang. Bu, sini saya tambahi kalau perlu. Tapi orang yang hatinya mati ya, nggak jadi beli, paling nggak punya duit ini. Gitu dong. Nah ini. Dan itu bisa saja dimiliki orang-orang kafir. Kita melihat kisah seorang kafir yang tidak punya iman. Tidak tahu apakah kita punya hati seperti itu. Dia lagi naik mobil, kebetulan pas mobilnya pelan. Melihat ada orang tua, itu menyeberang enggak jadi-jadi. Dia rela membuang waktu 5 menit di parkir itu mobil. Seorang perempuan pakai rok pendek. Diparkirkan mobil, lalu dipegang tangannya orang tua, diseberangkan. Yang pakai kopiah pernahkah melakukan seperti itu? Ayo. Mana syafaqah kita? Alasannya cepat-cepat, buru-buru, pengen cepat nyampe. Buang waktu 5 menit di rim sesaat, diseberangkan. Itu pendidikan Nabi. Itu orang gak kenal agama saja melakukan. Kalau bicara tentang syafaqah, ini panjang kisahnya. Ayo. Hanya berbangga dengan Islam, Islam, Islam. Islam perlu diamalkan. Wasyafaqah itu. Bahkan mungkin tanpa sadar kita marah-marah gara-gara bapak-bapak itu agak sedikit di tengah. Ini bapak kok di tengah? Bukan di tengah, mulai tadi dia nyebrang gak jadi-jadi. Akan kau serempet lagi. Mana syafaqah? Mana? Bukan omong kosong. Ilmu diamalkan, dirasakan dengan hati. Baginda Nabi dalam sholat. Tiba-tiba percepat sholatnya. Nabi tidak pernah percepat seperti itu. Kenapa? Ada bayi yang menangis di belakang. Aku tidak tega. Pasti ibunya juga gundah. Dipercepat sholatnya. Sehingga menjadi hukum. Kalau lagi sholat, lihat bayi nangis, tolong dipercepat. Tidak langsung alif lam mim. Panjang. Jerit-jerit bayi. Syafaqah. Belum belajar serius kita. Belajar rasa. Semoga Allah mengampuni kecuekan kita ini. Dan menghidupkan hati kita. Asy-syafaqatu 'ala khalqillah, kepada makhluk Allah. Dan rasa kasih sayang ini pun yang menyelamatkan seorang pelacur untuk masuk surga Allah. Seorang perempuan, karena syafaqah. Dia adalah seorang perempuan yang secara zahir adalah rendah. Nabi yang bercerita, ada seekor anjing yang kehausan. Kehausan sampai terkapar. Lalu perempuan tersebut mengambil sepatunya atau ujung bajunya dibasahi. Kainnya diperes. sehingga menetes ke mulut sang anjing. Diambil lagi, diperes jauh tempatnya karena tidak ada wadah. Sampai anjing itu berdiri dan pergi. Dikabarkan dia menjadi ahli surga karena syafaqah, kasih sayangnya. Bisa menjadi sebab pengampun dosa. Bukan berarti nanti biar saya berzina lalu saya enggak ngerawat anjing. Bukan begitu, itu salah paham lagi. Syafaqah makna kasih sayang ada di dalam hatinya. Begitu sebaliknya, udzibatil mar'atu fi hirratin. Seorang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Disekap mati. Tidak dikasih makan, bukan dibiarkan agar mencari makan sendiri. Disekap mati. Maka disiksa wanita tersebut gara-gara seekor kucing. Apa arti seekor kucing dibanding tetangga kita yang manusia beneran itu? Apa arti seekor kucing dengan pembantu di rumah kita yang dia adalah manusia beneran? Kalau hatinya hidup dengan seekor kucing, tentu dia akan hidup hatinya dengan manusia. Karena dia sendiri manusia, ngerti bagaimana menghargai manusia. Asy-syafaqatu akan membuahkan satu sifat-sifat mulia. Di dalam sebuah perangan, sahabat-sahabat baginda Nabi perang dalam keadaan luka dan luka dan luka. Haus. Akhirnya mendapatkan segelas air. Tidak ada gelas lagi. Di saat dia akan meminum air, dia ngelirik ke sampingnya. Ada sahabatnya yang juga terluka. Tidak jadi diminum, dikirikan ke sebelahnya. Di saat di sebelahnya mau minum, melihat di sebelahnya lagi juga luka yang sama. Diberikan ke sebelahnya. Begitu juga sampai beberapa orang, akhirnya yang ujung terakhir, aku tidak. Diberikan, sudah meninggal semuanya. Demi mementingkan orang lain. Ini makna syafaqah. Muncul akhlak yang mulia. Dan ini kadang muncul di negeri kafir. Negeri kita enggak ada. Ngantri. Saya lihat di negeri kafir mau beli kue saja ngantri. Mau ini ngantri. Di pondok rebutan. Model apa? Mana akhlak ngantri mementingkan saudara kita? Mana syafaqah? Mendahulukan yang lemah, mendahulukan akhlak baginda Nabi. Islam ada, tapi kalau tidak diamalkan, ya hanya sekedar cerita tentang Islam. Di sebuah kendaraan, itu kita melihat mereka bukan orang yang beriman. Ada seorang wanita berdiri langsung, siapapun laki-laki pasti berdiri, ngalah, memberikan kursinya untuk wanita tersebut. Apalagi jika terlihat wanita itu sudah beruban, sudah jalannya tertatih-tatih. Kita kadang cuek gara-gara rebutan kursi di angkot atau di tempat umum. Mana syafaqah kita yang ngaku umat Nabi Muhammad? Ini diajarkan asy-syafaqatu. Perlu kita membuat contoh sehari penuh agar kita sadar. Jangan-jangan kita tergolong orang yang tidak punya syafaqah. Perlu kita 1000 kisah agar tersentuh hati kita yang keras ini. Imam Hasan bin Ali takut makan dengan ibundanya Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Berhati-hati kalau makan. Kenapa? Aku takut. Jika ibundaku melihat makanan, tak tanya tanganku mendahulunya. Allah. Kan satu piring. Takut ibundanya melihat makanan, tak tanya dia mendahului. Syafaqah. Betul, kita perlu 1000 kisah. Agar hidup hati kita. Hati yang mati ini. Wal haya'u minallah. Malu kepada Allah. Malu kita melakukan kemaksiatan. Malu kita melakukan sesuatu yang diharamkan. Itu makna malu. Istahi minallahi haqqal haya. Nabi mengatakan, malulah engkau kepada Allah dengan malu yang sesungguhnya. Sahabatnya menjawab, kulluna nastahi. Kami semua malu. Salah definisi malu. Biasanya malu pakai baju jelek. Malu pakai motor lama. Malu. Bukan itu. Itu namanya sombong. Bahasanya sih malu. Bukan itu yang dinamakan malu. Kata Nabi, malu adalah menjaga kepala dan apa yang dikandungnya. Menjaga perut dan apa yang ada di sekitarnya. Malu menjaga kepala, apa yang dikandung oleh kepala? Mata, mulut, telinga. Menjaga perut agar tidak masuk asal makanan dan apa yang ada di sekitarnya, urusan syahwat. Malu melihat yang haram, biarpun di kamar yang sembunyi, HP yang kita lihat, internet, Allah tahu mana rasa malu kita. Malu dari berbuat dosa, itu yang namanya malu. Karena Allah Maha tahu, Allah melihat kita terus. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Begitu rendahnya manusia yang sudah tercabut rasa malunya. Orang hilang rasa malu. Ada kalimat malu. Sama laki-laki perempuan. Wanita yang sudah hilang rasa malu. Sudah tidak malu lagi menempelkan ke maluannya, rasa malunya di jidatnya. Contoh, na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan dari sebab kehinaan. Khususnya. Wanita yang sudah menjual diri, lihat. Dia pakai baju, kemana-mana dia sebetulnya memamerkan dia punya rasa, punya malu. Setiap ada mobil lewat, dia melambaikan tangan. Zinai aku. Padahal itu pun diberi nama dalam bahasa Indonesia namanya ke malu. Ditutup di ini, dipamerkan. Biarpun tidak kelihatan itunya, tapi lihat setiap ada laki-laki. Kenapa? Hilang rasa malu. Sehingga seperti sudah tidak punya kemaluan, rasa malu hilang. Rendah. Semua. Kalau hilang rasa malu, musibah. Idalam tastahi fasna masyita. Kalau sudah hilang rasa malu, lihat, berbuat apa saja. Lakukan semaumu. Kalau sudah hilang rasa malu, berbuat apa saja. Malu kepada Allah, malu kepada manusia. Kalau sudah tidak malu dengan manusia, wah, sama. Ada orang malu berbuat jahat di kampungnya, karena dianggap di kampungnya orang baik. Tapi kalau sudah keluar dari kampungnya, sudahlah. Tapi itu bukan malu kepada Allah. Ada orang bermalu di depan orang, tapi di depan kamar dia ngelihat apa saja. Ayo. Malu, rasa malu. Ada gengsi, itu bukan malu ya. Gengsi itu kesombongan. Aduh, malu pakai baju combang-camping. Oh, sombong. Bahasanya malu. Malu. Bukan malu itu. Sombong. Malu kepada Allah. Malu bermaksiat. Kalau sudah kepleset dalam maksiat, segera ngadu kepada Allah malu. Minta ditutup. Dan malu juga di depan manusia. Ada orang tidak malu kepada Allah, masih malu dengan manusia, aman dia. Bukan aman, masih berkurang kejahatannya. Yang repot sudah tidak malu kepada Allah, tidak malu dengan manusia. Sehingga ada seorang laki-laki masyhur di kampungnya pemabuk, enggak malu lagi kok. Ada seorang perempuan masyhur di kampungnya kalau dia pelacur, ada, sudah enggak malu lagi. hikmah nabawiyah, hikmah Islamiyah. Dosa-dosa seperti itu hendaknya ditutup. Berzinaan hendaknya ditutup dan sebagainya. Karena apa? Jangan sampai seseorang menjadi hilang rasa malu. Kalau sudah hilang rasa malu, lebih luas kejahatannya. Seorang laki-laki atau seorang perempuan yang masih punya rasa malu dengan kampungnya, kalau berbuat zina adalah tersembunyi di tempat yang jauh. Tapi kalau sudah tidak malu di kampung, sudah diketahui kalau dia berzina, na'udzubillah, sudah diketahui kalau dia berzina, dia sudah tidak malu lagi. Bahkan sudah putus asa, terserah orang ngomong apa, orang sudah pada tahu saya zina kok. Bahkan mungkin targetnya biar semua yang ngerasain zina dengan saya. Bisa begitu, karena kebusukan dirinya. Makanya syariat Nabi mengajarkan tutup itu semuanya, biar tidak nyebar. Kalau sudah nyebar, semua orang tahu dia zina, apalagi dia punya pangkat tinggi dalam strata, dalam masyarakat, akan jadi contoh oleh orang rendah. Orang rendah akan berkata, oh itu keluarga baik-baik saja ke zina, kok apalagi saya, ngapain jaga-jaga, biarin deh. Akhirnya zina merebak. Dari mana? Hilangnya rasa malu. Jadi budaya malu itu harus disuburkan. Wa minan nasi, dan dengan manusia juga, bukan dengan Allah saja, dengan manusia. Malu bermaksiat, malu ini, memang intinya dengan Allah. Kalau sudah malu dengan Allah, aman, tidak akan berbuat dosa, tidak akan melakukan di hadapan manusia. Tapi yang repot, tidak malu kepada Allah, tidak malu dengan manusia. Kalau malu dengan manusia, berkuranglah. Lingkup kejahatannya akan berbatas. Wal khawfu, menyuburkan rasa takut kepada Allah, war raja'u, harapan. Dua sayap di dalam melangkah menuju ridha Allah. Dua sayap. Sayap satunya adalah khauf, takut. Sayap satu lagi adalah harap. Jangan pincang. Seorang hamba yang dikuasai rasa takut, tidak punya harapan, masa masuk wilayah keruntuhan, kehancuran. Menjadi orang putus asa. Sebelah sayapnya, gak akan sampai kepada tujuan. Dia takut, takut, takut, tapi tidak punya harapan kepada Allah lagi. Akhirnya putus asa. Atau sebaliknya, orang terlalu besar harapnya kepada Allah, tidak ada rasa takut. Wah, harapannya gede, Allah Maha Pengampun. Biarpun saya banyak dosa, tetap diampuni oleh Allah. Allah, harapannya gede. Enggak ada rasa takut, maksiat juga enggak karu-karuan. Keseimbangan. Di saat rasa takut kita menjadikan kita terpuruk, kita kenjot rasa harap. Dan begitu seterusnya, keseimbangan. Maka khauf raja, berharap, dan ada rasa takut. Rasa takut untuk memacu, rasa takut untuk menghentikan orang dari segala bentuk kehinaan. Rasa harap untuk mengajak orang untuk kembali kepada Allah, bertobat. Jangan sampai gara-gara dosanya banyak, dia mungkin seorang pemabuk, pejudi, pembunuh, pezina, habis semuanya. Kalau melihat ini sebab zina, sebab masuk neraka, judi sebab masuk neraka. Nah, neraka. Kalau sudah saya lihat neraka, ngapain? Biarin dia terserah. Wah, ini putus asa. Kasih motivasi. Allah Maha Pengampun. Berhenti, berhenti. Enggak boleh enggak seimbang. Ini pembahasan nanti dalam ilmu tasawuf. Indah sekali kalau kita belajar ilmu dua sayap. Seorang beriman untuk menuju kepada Allah, keseimbangan antara harap dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatullahi taala, dan kuncinya itu semua adalah cinta kepada Allah. Makna cinta kepada Allah susah diterjemahkan. Cinta sendiri susah diterjemahkan. Akan tapi lihat, kalau kita menggambarkan cinta dengan sesama manusia, bagaimana kaidah cinta? Kaidah cinta adalah mudah berkorban untuk yang dicintainya. akan bisa bersabar dengan yang dicintainya, akan patuh dengan yang dicintainya, akan menjaga yang dicintainya, akan berusaha memberikan yang terbaik untuk yang dicintainya. Itu kan kisah cinta. Kita tidak berbicara tentang cinta urusan syahwat. Tadi pagi yang kita kisahkan tentang seorang ibu yang mencintai anaknya. Anak yang baru lahir, lihat. Sudah lupa rasa sakit melahirkannya karena melihat wajah mungil sang anak. Biarpun sang anak membangunkan di tengah malam, mengencinginya, dan seterusnya, dia tidak pernah. Karena ada makna cinta. Dan dia berkorban untuk sang anak. Begitu dalam cinta seorang ibu, kadang rela tidak makan demi sang anak. Itu cinta. Ya begitulah cinta dengan sesama manusia. Dengan Allah bagaimana? Ya tentu perintah Allah dong. Yang harus kita benar-benar perhatikan, menjauhi larangan-larangannya. Itu cinta. Mahabbatullahi, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyal khaslatu al jami'atu, cinta itu adalah sifat al jami'ah yang mencakup lima hasini sifati, semua sifat-sifat kebaikan. Dari sifat-sifat kebaikan yang kita hadirkan tadi, tersimpulkan, terangkumkan dalam satu sifat agung yang namanya mahabbatullahi. Kulliha, semua sifat-sifat kebaikan sumbernya daripada mahabbatullahi. Okay, tadi sebutkan karena Allah. Wa innama tatahaqqaqu, akan terwujud itu semuanya. Segala bentuk sifat-sifat yang baik yang disebutkan tadi baru akan terwujud bagi seorang hamba. Dengan cara bagaimana? Bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti cara berakhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak mulia yang sesungguhnya adalah ikut petunjuk baginda Nabi. Dan Nabi adalah memang diutus liutammi makarimal akhlak, untuk penyempurna akhlak. Dan Nabilah yang dikatakan wa khuluquhul Quran, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Dan itulah orang yang disebutkan dalam Al-Quran uswatun hasanah, suri teladan yang bagus. Dan itulah orang yang disanjung oleh Al-Quran wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguh engkau pada akhlak yang agung. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kaulihi ta'ala, karena ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallaha, kalau engkau mencintai Allah, lani, hi hamba yang mengaku dirinya cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, mengikuti baginda Nabi. Mengikuti baginda Nabi adalah tanda cinta kepada Allah. Kalau kita sudah mengikuti Nabi, yuhabibkumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Mengikuti baginda Nabi membuahkan dua hal. Satu, kecintaan dari zat yang maha kasih Allah, dan menjadi sebab dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sah orang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah mengikuti Nabi. Karena untuk mendapatkan cinta dari Allah, kuncinya melalui Nabi. Maka kekasih Allah adalah Habibullah, Waliullah. Maka kalau ada wali enggak mengikuti Nabi, kelihatan bohongnya. Kalau ada wali tidak mengikuti sunnah Nabi, dusta. Dia wali syaitan, walinya syaitan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katirun kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama datangnya dari Daiman dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bolehkah menggunakan teknologi biogas dari kotoran binatang ternak atau manusia sebagai energi alternatif seperti untuk kompor gas dan sebagainya? Padahal sepengetahuan kami, kotoran hewan dan manusia itu hukumnya najis? Atas jawabannya, terima kasih. Kotoran hewan adalah najis. Biarpun hewan yang diboleh dimakan, menurut madhab kita Imam Syafi'i, najis. Cuman itu kan bukan makan kotoran kan? Menggunakan energi gasnya untuk masak. Yang dimasak bukan kotorannya. Yang dimasak nasi, ada pancinya dan sebagainya. Jadi kotorannya diaduk bareng, nanti baru gak boleh. Sama kalau seandainya kita mendapatkan kaki-kaki babi yang kering, najis atau tidak? Najis. Untuk kayu bakar, menanak nasi di Al-Bahjah, nasinya tidak najis. Karena bukan kaki babi yang dimasukkan ke pancinya, gak apa-apa. Najis barangnya, tapi yang dikeluarkan adalah gas untuk mengeluarkan api. Apinya yang membakar, tidak, gak apa-apa. Bahkan kalau seandainya ada minyak goreng, minyak tanah, biarpun sudah langka, kayaknya anak zaman sekarang tidak ngerti minyak tanah. Kalau saya masih tahu minyak tanah dulu, sering waktu saya kena sengat tawon, kasih minyak tanah, macam-macam. Minyak tanah kemasukan tikus, najis lah minyak tanah. Tapi tetap kita gunakan untuk kompor, nggak akan merusak. Sama kasusnya, minyak tanah yang terkena bangkai, najis. Sama dengan tadi, kotoran binatang, najis. Tapi yang diambil adalah bukan kotorannya, dimasukkan ke makanan, tapi diambil gasnya, apinya untuk membakar. Jadi nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Arif dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Buya, saya ingin bertanya. Sahkah sholat dan puasa saya? Ceritanya begini. Sewaktu saya kelas 4 SD, saya sudah akil baligh. Tetapi waktu itu saya belum tahu mandi wajib. Saya baru mengetahui mandi wajib itu pada kelas 1 SMP. Apakah sah sholat dan puasa saya selama saya belum mandi wajib karena belum tahu? Kalau tidak sah, apakah sholat dan puasa saya perlu diqadha? Mohon Buya untuk menjawab. Baik, umur berapa? Kelas berapa? 4 SD. Dia sudah akil baligh, keluar mani lah, anggap saja begitu. Cuman dia tidak ngerti. Dan alangkah banyaknya orang seperti dia. Alangkah banyaknya orang seperti dia. Tidak mengerti, dia keluar mani. Mulai dari mungkin pertama dia malu bercerita. Ada. Dia diam saja, enggak ngerti ya kejadian yang terjadi pada dirinya. Kemudian jauh dari pengajian. Ya sudah. Ya ikut sholat. Mengada bapak-bapak sudah umur 50 tahun ternyata selama ini enggak ngerti bagaimana cara mandi besar. Nah, bagaimana sholatnya? Mulai dari umur 4, kelas 4, anggap saja umur 10 tahun. Sampai kelas 1 SMP, umur 13 tahun, 2 tahun utuh dia. Sholat dalam keadaan belum mandi besar. Bagaimana hukum sholatnya? Jawabnya sama, enggak ada beda menurut siapapun. Jawab sholatnya tidak sah. Karena syarat sahnya sholat harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Satu. Yang kedua, wajibkah diqadha? Iya, wajib diqadha. Berapa yang harus diqadha? Ya sebanyak yang ia tinggal. Dikira-kira 2 tahun kali 5 waktu. Cuman yang akan menjadikan dia terhibur ini yang ketiga ini. Dia tidak dosa karena tidak mengerti. Yang dosa orang tahu dia wajib sholat dan bisa mandi besar tapi tidak sholat. Karena dia belum mengerti dimaafkan oleh Allah. Cuman tetap wajib qadha. Jadi 2 tahun saya berdosa? Enggak. Karena kamu belum mengerti. Kalaupun dikatakan dosa, bapakmu yang dosa, enggak nyekolahin anaknya. Ibunya yang dosa, enggak nyekolahkan anaknya. Dia tidak mengerti. Baru setelah kelas 1 SMP ngerti. Anda tidak dosa. Allah Maha Pengampun, tapi ingat qadha itu 2 tahun. Cuman karena waktu Anda melanggar tidak sholat tersebut, Anda bukan dosa, bukan karena nentang, tapi karena Anda tidak tahu. maka karena Anda tidak dosa, maka mengkodoknya pun boleh dicicil, tidak harus dibayar kontan. Dicicillah. Mungkin cara nyicil yang paling gampang adalah setiap habis sholat duhur, duhuran lagi. Nanti pas 2 tahun kemudian sudah bayar tuntas. Biarpun mengkodok sholat tidak harus tepat, tidak harus waktunya sama. Sholat duhur bisa dikodok di malam hari, sholat subuh bisa dikodok siang hari. Boleh dibolak-balik. Cuman kalau ngitung itu enak. Kalau punya utang 2 tahun, gimana saya kodok 2 tahun? Sudahlah, biar gak usah ngitung, gak susah-susah, mulai saja. Awal Ramadan saya mulai mengkodok. Habis sholat maghrib, maghriban lagi. Sholat isya-isyaan lagi. Nanti Ramadan depan sudah beres. Seperti itu. Wajib dikodok. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya. Malam itikaf sudah dimulai tadi malam di Masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon. Kemudian di masjid sini untuk putri, ibu-ibu yang mau itikaf ada di masjid sini itikaf. Khusus wanita di sini. Laki-laki diungsikan semuanya, enggak tahu di mana itu. Kemudian ada Zawiyah duha masih ada. Yang tidak ada adalah halaqah fajar. Halaqah fajar diundur ke zawiyah duha, materinya pun materi halaqah fajar dinaikkan ke dipindah ke zawiyah duha. Kajian Ramadan, pesantren madrasah Ramadan seperti jam ini tetap berlangsung. Sabtu Ahad seperti biasa majelis hadis dan majelis tafsir. Iktikaf 10 hari mohon segera peduli semuanya tentang iktikaf. Dan kalau Anda tidak bisa datang ke alun-alun, ke At-Taqwa Alun-Alun Cirebon, Anda bisa mengadakan di mana saja. Bahkan kami himbau agar semuanya bisa menghidupkan masjid-masjid dengan kegiatan-kegiatan. Dan jadikan orang di kiri kanan masjid itu nanti merasa berani datang ke masjid. Biarpun Anda 2 orang, 3 orang masuk masjid tersebut, nyalakan lampu, terdengar suara. Maka orang dari kiri kanan rumah ngerti ada orang, ada kehidupan di situ, berani datang. Yang repot melihat masjid mati lampu, dikunci lagi. Ayo kita gerakkan masyarakat. Nabi sendiri yugidu ahlahu. Nabi membangunkan keluarganya. Syamir izarahu. Nyincingkan lengan bajunya. Nabi semangat dalam beribadah di 10 akhir bulan Ramadan. Infak sedekah, infak untuk pesantren, untuk berjuang di pondok, silakan Anda untuk bisa bergabung dalam infak rutin pesantren atau infak khusus Ramadan. Kami ingatkan mumpung Ramadan memulai dengan segala macam bentuk kebaikan. Baik, buka bersama di Al-Bahjah Buyut, Al-Bahjah Buyut, Gunung Jati. Buka bersama Sabtu sore yang akan datang, 24 malam 25, mulai pukul 16.04 sampai sholat maghrib berjamaah, makan malam, sholat isya bersamaah dengan tarawihnya di Gunung Jati Buyut, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Al-Bahjah sana. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad irhamna wa la tu'adzibna wangsurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan ya Allah, jadikan hati kami hati yang penuh kasih kepada hamba-hambamu. Jauhkan hati kami dari berbuat zalim. Jauhkan kami dari kekerasan hati ya Allah. Kami mohon ya Allah, lembutkan perilaku kami ya Allah, wahai Zat yang maha kasih. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari ingkar nikmatmu ya Allah. Dan jadikan kami hamba yang mudah mensyukuri nikmat agung darimu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, kami dan mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ya Allah rasa malu untuk melakukan segala bentuk kemaksiatan. Sehingga itu menghalangi kami untuk menuju kemaksiatan. Ya Allah, tidak ada yang menghentikan kami dari kemaksiatan kecuali Engkau ya Allah. Hentikan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan. Kami mohon ya Allah yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal. Penuh berkah yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Yang telah berjuang di tempat ini kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka.